Puji nama Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan lagi. Mohon maaf, saya tidak membuat ke PowerPoint. Seharusnya kewajiban mungkin ya, supaya suatu saat. Tema yang diberikan kepada saya terkait dengan masalah doktrin, yaitulah akhir dari segala alam semesta. Ya, akhir dari segala alam semesta. Ketika saya baca surat dari ini, itu dari akhir dari ciptaan semesta. Ya. Ketika saya terima tema ini, jujur saya sudah mencari beberapa literatur, ya, buku-buku terkait dengan pembahasan akhir dari alam semesta. Bahkan saya buka di internet terkait ini. Sulit sekali ya, jarang sekali buku-buku yang terkait benar-benar terkait fokus kepada akhir dari segala alam semesta ini topiknya. Tapi banyak buku tentang akhir zaman, ya, dan hal-hal yang mengatur dengan terkait dengan akhir zaman. Tetapi ketika fokus hanya akhir dari ciptaan atau alam semesta ini, maka itu ada buku juga sangat terbatas sekali, ya. Oleh karena itu saya pikir bahwa materi ini cukup berat bagi saya sebenarnya, ya, karena tadi banyak, apalagi beberapa pandangan setelah saya baca buku, saya lihat akhirnya nyimpul ada beberapa pandangan terkait dengan bagaimana akhir dari alam semesta ini, dari konteks gitu ya, artinya paham pandangan orang-orang Kristen juga, tapi doktrin-doktrinnya yang berbeda, nanti kita lihat. Ketika kita membahas materi akhir dari segala alam semesta ini, itu merupakan doktrin eskatologi. Kita tahu bahwa eskatologi berasal dari kata eskaton atau eskatos, artinya hal-hal yang terakhir, ya, atau akhir, yang berarti akhir zaman, serta logos, atau yang kita tahu bahwa itu ilmu atau studi atau doktrin. Sehingga doktrin eskatologi adalah doktrin tentang akhir zaman, yaitu ajaran mengenai peristiwa yang akan datang dalam kaitannya dengan apa yang akan dialami oleh individu maupun dunia. Sehingga kalau kita lihat eskatologi dibagi dua, eskatologi individu, eskatologi umum, gitu ya, ataupun dunia secara keseluruhan. Dan itu yang kita bahas hari ini, yaitu tentang akhir dari alam segala alam semesta ini. Ketika tadi saya sudah singgung, memahami doktrin akhir zaman, ya, itu akan sangat sulit jika orang itu tidak memiliki pengetahuan sebenarnya, pengetahuan teologis yang cukup kuat. Ya, kalau kita lihat seperti saya katakan tadi, bahwa banyak teolog-teolog juga akhirnya agak sungkan membahas ini. Bahkan kalau kita lihat Calvin juga ketika dia satu buku tentang eksposisi yang tidak dibahasnya itu kitab Wahyu ini. Karena mungkin agak sangat sulit ya, dan mungkin bahkan Luther menganggap bahkan ini kitab Wahyu ini sebenarnya bukan bagian, salah satu bagian daripada kitab, katanya gitu. Kitab kebenaran firman itu pada akhirnya, walaupun dia akhirnya menerima, ya. Berbicara tentang doktrin akhir zaman, maka seperti saya harus satu kesatuan juga dengan perjanjian lama. Karena itulah, ya, sebagai nats pembawa, ya, karena saya sudah membahas terlebih dahulu, kita akan membaca di dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 20. Ya, tadi saya katakan bahwa ketika kita membahas tentang doktrin akhir zaman ini, maka itu tidak lepas juga daripada di dalam perjanjian lama. Sehingga kitab kita adalah satu kesatuan dengan perjanjian baru. Apa yang dinyatakan perjanjian baru juga merupakan apa yang sudah dinyatakan juga di dalam perjanjian lama. Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 20 berkata demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Itu sampai 19. 20, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup berapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan menganggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap karena kutuk. Ya. Dan ayat 25, serigala dan anak domba akan bersama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Jadi perjanjian lama sudah di dalam kitab Yesaya, sudah menubuatkan bahwa sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya apa? Dia ingin mengatakan bahwa langit yang lama akan berlalu. Bumi yang lama akan berlalu dan akan ada langit dan bumi yang baru. Yang terkait dari bagaimana terjadi ada akhir dari segala alam semesta dan terjadi adanya langit dan bumi yang baru, alam semesta yang baru. Yang kedua kita membaca di dalam Yesaya yang juga terkaitan dengan tema kita. Yesaya pasal 66 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Ya. Yesaya 66 ayat 22 sampai 23 demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi tetap dia, Yesaya juga menyatakan bagaimana akan ada bumi dan langit baru yang menggantikan bumi dan langit yang lama. Dan di dalam perjanjian baru, tema kita yang tadi, di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-13, 2 Petrus 3 ayat 10-13, demikian firman Tuhan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dan sebagai penutup di dalam Wahyu 21 ya, Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Ini terkait bagaimana ada kesinambungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, mengingatkan bagaimana akhir dari segala ciptaan ini dan akan ada ciptaan alam semesta yang baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama setelah berlalu dan laut pun tidak ada. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara Allah yang nyaring. Aku dengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Puji nama Tuhan. Berbahagia kita yang sudah mendengar serta menyimpannya dan melaksanakan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat tadi bahwa di dalam perjanjian lama, saya sudah katakan, ketika kita sedang membahas doktrin ini, maka saya percaya ya, bahwa antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan yang bulat, sehingga apa yang dikatakan dalam perjanjian baru juga dinyatakan dalam perjanjian lama. Sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada sesuatu hal-hal yang berbeda baik dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru terkait dengan hal-hal apa yang ingin dinubuatkan oleh di dalam Alkitab ini. Ya. Berbicara kembali tentang doktrin yang tadi akhir alam semesta, itu tadi saya katakan berbicara tentang akhir zaman. Ya. Dan khususnya mengenai akhir dari ciptaan alam semesta ini, Sehingga harus ada kesatuan ketika kita membahas menariknya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau kita melihat, menarik kembali dari awal, bagaimana alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Pada mulanya Allah menciptakan bumi dan alam semuanya baik, indah, dan menyenangkan. Bahkan menjadi tempat manusia yang sempurna dan diberikan, yang diberikan oleh Allah untuk dikelola dengan baik. Itu yang pertama kejadian pasal 1. Pada awalnya sebenarnya alam semesta ini baik adanya. Yang diciptakan oleh Allah untuk dikelola, untuk tempat manusia menguasai dan menjadi hidup di dalamnya. Ya. Namun demikian, selanjutnya tetapi manusia akhirnya berbuat dosa dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa, maka bumi dalam hal ini tidak lagi bersahabat dengan manusia. Artinya apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka bukan saja manusia yang mendapat kutuk, bukan saja manusia yang mendapat hukuman, bahkan alam semesta pun menjadi mendapat hukuman atau kutuk. Itu yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 17. Ya. Sehingga ketika manusia berdosa itu bukan hanya melulu kepada manusia saja, tetapi itu berimpak atau berakibat kepada alam semesta ini juga. Ya. Sehingga di mana tadi alam semesta yang begitu indah, yang menjadi tempat yang menyenangkan, yang didiami oleh manusia, itu menjadi tempat yang tidak lagi menyenangkan karena sudah kutuk, sudah ada hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan alam semesta ini. Sehingga dikatakan dengan berpeluh, di mana bumi akan menghasilkan duri, sehingga apa? Yang tadinya itu tidak ada dalam konsep awalnya, tetapi akibat dosa manusia, sehingga akibatnya lah manusia harus hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Dan saya membaca buku ya dalam tafsiran John Piper, ya, disebutkan bahwa banyak kejadian yang mengerikan di dalam dunia ini itu karena akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Dia kasih contoh bahwa seperti banjir, gempa, kekeringan, itu akibat-akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, bukan saja berakibat kepada manusia itu sendiri, tetapi kepada alam itu juga. Ya, sehingga manusia akibatnya mengalami suatu penderitaan yang diakibatkan oleh kutuk terhadap alam semesta ini, terhadap bumi ini. Oleh karena itu, karena memang tadi manusia dan alam ini sudah dikutuk, dan selanjutnya Allah mengirimkan Yesus untuk apa? Untuk menebus bukan saja manusia, tetapi alam semesta ini pun itu ditebus. Itu yang kita dikatakan di dalam Roma 8 ayat 8. Jadi enggak, Kristus datang itu bukan hanya untuk menebus manusia, tetapi disitulah juga bagaimana Kristus akan menebus dunia ini. Jadi sehingga Allah mengirim anak untuk menebus ciptaan yang termasuk yang penyempurnaannya, penyempurnaan artinya kesempurnaan ciptaan dan alam baru itu, yaitu pada saat Kristus datang kedua kali. Ya, jadi jelas bagaimana baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dari awalnya alam ini sampai berakhirnya nanti akan kita lihat bagaimana berkesinambungan. Bukan berarti ini seperti paham orang dispensasi, bukan ya, oh ada tahap-tahap, tidak. Tetapi ini sudah ada nubuat yang akan tergenapi dan digenapi pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Bumi dan alam yang telah dikutuk ini akan dihancurkan, dilenyapkan, seperti yang kita baca tadi, nanti cuma pembahasannya istilah dilenyapkan, itu apa? Itu nanti akan kita lihat. Yang telah dihancurkan, dilenyapkan, atau diperbaharui, dan akan digantikan dengan bumi yang baru dan langit yang baru. Itu yang menjadi bahan pertanyaan. Apakah itu langit dan bumi yang baru? Apakah itu sama dengan bumi dan langit yang lama? Ya. Oleh karena itu ketika manusia jatuh dalam dosa dan tidak bersahabat lagi dengan manusia alam ini, tetapi dengan adanya langit dan bumi yang baru, maka disitulah menunjukkan bahwa sekali lagi Allah nanti akan memulihkan kehidupan manusia sehingga alam ini menjadi bersahabat dan menjadi tempat manusia untuk hidup selamanya, di mana dosa tidak ada lagi di dalamnya. Ya, kalau kita baca di dalam Roma 8 itu jelas, 18-25, bagaimana diceritakan ketika pemulihan, ya, segala sesuatu dan alam semesta ini, termasuk di dalamnya bumi dan langit, akan dipulihkan Allah, dan disitulah manusia akan menjadi hidup. Sama seperti tadi dikatakan, bahkan dengan alam, dengan binatang pun hidupnya menjadi normal kembali. Ya. Kembali kepada tema kita. Pertanyaannya, apa makna dari akhir daripada alam semesta ini? Segala alam semesta ini, itu yang harus kita pertanyakan. Apa maksudnya? Yang pertama, ketika kita berbicara tentang akhir dari alam, segala alam semesta ini, maka kita tahu bahwa itu berarti berakhirnya dari masa dunia kesementaraan kepada kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Ketika kita berbicara tentang berakhir alam semesta ini, berakhir ciptaan yang sementara menuju kepada ciptaan kehidupan yang kekal. Ya. Artinya, di situ juga berbicara tentang artinya sorga atau neraka. Di situ juga berbicara tentang kehidupan orang yang menerima kehidupan yang selama sejati hidup dengan penuh sukacita, dan manusia yang akan dicampakkan dan menghadapi penderitaan yang kekal. Itu yang pertama, akhir daripada, ketika kita bicara tentang akhir segala, segala alam semesta, berarti kita berbicara tentang akhir zaman, berarti berbicara tentang masa berakhirnya kesementaraan menuju kepada kekekalan. Yang kedua, ketika kita berbicara dari akhir dari segala alam semesta ini, bari itu juga berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana dia akan memerintah secara langsung dan kita berhadap-hadapan dengan Allah kita. Artinya disitulah Kristus menyatakan kemuliaannya. Ya. Di mana dia, kita akan bertemu dengan dia berhadap-hadapan. Dan yang ketiga, makna akhir zaman atau akhir dari segala alam semesta itu berarti di situ juga berbicara tentang mas hari penghakiman, di mana manusia akan memberikan pertanggungjawabannya dan akan dituju kemana hidup dia, apakah surga atau ke neraka, ya. Dan ketika kita tadi berbicara masa, tadi dikatakan masa berakhirnya dunia sementara menuju kepada dunia kekekalan, itulah yang menjadi poin inti daripada pembahasan yang saya akan bahas hari ini. Tadi saya katakan makna dari akhir zaman atau alam segala alam semesta ini berarti itu berarti masa berakhirnya dunia sementara menuju kepada dunia kekekalan. Itu berartinya, ya, tadi apa yang kita bahas tadi, yang kita baca, di situ menunjukkan bahwa munculnya langit baru dan bumi yang baru, di mana langit yang lama dan bumi yang lama akan lenyap, digantikan oleh langit dan bumi yang baru. Saya sudah katakan tadi, terkait dengan ini, saya akhirnya akan menyampaikan bahwa beberapa pandangan terkait dengan munculnya langit baru dan bumi baru, di mana bumi lama dan langit yang lama lenyap. Ada tiga pandangan yang menyebutkan untuk menafsirkan, ya, akhir dari segala alam semesta ini atau munculnya langit baru dan bumi baru ini yang dikaitkan dengan bumi lama dan langit yang lama. Yang pertama, pandangan ini mengatakan bahwa dunia ini akan lenyap digantikan dengan dunia yang baru atau sering dikatakan dengan istilah annihilation atau dikatakan sebagai penghancuran, ya, annihilation gitu ya, annihil dari kata nihil berarti nihil, tidak ada, kosong. Artinya memang segala sesuatu yang lama itu akan dihancurkan, tidak ada lagi tersisa. Itu pandangan yang pertama. Dia mengatakan bahwa bumi yang lama, langit yang lama itu akan lenyap sehingga tidak lagi ada kesamaan antara bumi yang lama dengan bumi yang baru, langit yang lama dengan langit yang baru. Karena semua sudah nihil. Annihilation tadi yang menyatakan semua akan dirubah. Semua akan dilenyapkan, bukan dirubah. Dilenyapkan. Dan akhirnya adalah yang baru. Ini sebagian pandangan kaum Lutheran. Mereka mengatakan bahwa memang ya sebagian yang katakan saya membaca ya dari beberapa buku yang menyatakan bahwa ini pandangan dari sebagian kaum Lutheran yang menganggap bahwa dunia yang lama, langit yang lama akan lenyap dan tidak ada lagi dengan yang sama dengan langit yang baru ataupun bumi yang baru yang akan Tuhan berikan. Ya, walaupun mereka tetap mengambil apa ayatnya tadi yang kita baca tadi, yaitu dalam 2 Petrus 3 ayat 12 maupun Matius 24 ayat 29. Kita lihat di situ langit bumi yang baru karena tadi di mana dalam Matius jelas bahwa api akan menghanguskan katanya. Jadi dunia yang lama, langit yang lama akan dihanguskan, dilenyapkan sehingga tidak ada lagi dunia yang lama dan tidak ada lagi langit yang lama. Ya, yang ada akan Tuhan berikan adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Itu pandangan yang pertama terkait dengan akhir dari segala alam semesta. Yang kedua, pandangan yang kedua adalah itu ada pandangan di mana dunia akan berakhir dan diganti dengan dunia baru dalam arti rohani. Nah, ini dalam arti rohani. Di mana dunia yang baru yaitu gereja yang selamanya dunia ini adalah ya dunia alam semesta ini tidak. Tapi ini jadi dunia ini katanya dalam arti rohani yaitu gereja dan langit yang baru itu adalah pemerintahan Allah. Itu dari pandangan yang kedua. Dan yang ketiga, ada pandangan yang ketiga dikatakan terkait dengan akhir zaman ini ataupun akhir dalam semesta ini. Mereka berkata bahwa dunia ini tidaklah dilenyapkan. Nah, tadi kalau yang pertama dilenyapkan, yang ketiga ini tidak dilenyapkan. Kalau yang dua kan langsung berubah dalam konteks yang tadinya materi menjadi tidak lagi materi kalau yang pandangan karena sudah sifatnya rohani. Ya. Kalau yang ketiga tidak dilenyapkan katanya, tapi diperbaharui ya dengan dunia yang baru. Ya. Seperti apa? Seperti tubuh kita yang mati yang menjadi debu dan akan dibangkitkan lagi dan digantikan dengan tubuh yang diperbaharui. Jadi kembali kepada ini juga disebut dengan kalau tadi doktrinnya annihilation ini transformasi katanya. Pandangan transformasi di mana langit yang lama dikuduskan diperbaharui menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Kalau pandangan reform gimana? Inilah yang disebut dengan pandangan reform katanya. Kenapa? Itu ada tertuang di dalam pengakuan Belgik atau The Belgic Confession dalam artikelnya pasal 37 atau artikel 37 atau pasal 37 jelas di situ disebutkan bahwa bumi baru adalah pembaruan dari bumi yang sekarang ini katanya. Ya, saya akhirnya saya buka The Belgic Confession apa oh benar. Memang di situ dengan pasal 7 artikel 37 atau pasal 37 disebutkan bahwa bumi baru adalah pembaruan dari bumi yang sekarang ini sama dengan artinya bukan dilenyapkan tapi diperbaharui. Itu pandangan daripada kaum reform. Ya, kita enggak tahu. Kita pasti ya secara pribadi-pribadi saya jujur setelah membaca ini saya tadinya tidak terlalu paham sebenarnya. Karena tahun lalu juga saya katakan kalau berbicara tentang eskatologi ini sebenarnya susah. Susah karena terkait dengan dunia akhir zaman bagaimana. Karena kalau kita hanya memikirkan kitab Wahyu saja dan hal-hal terkait dengan itu sangat sulit. Seperti saya pernah tahun lalu saya katakan ketika saya membaca bukunya saya lupa tebalnya bukan main tentang eksposisi kitab Wahyu itu yang bekas rektor Saat siapa ya? Aduh, rektor Saat itu, saya lupa lah. Okay. Di situ tebal sekali, sehingga saya membacanya agak susah sekali. Ya. Dan memang doktrin itu sangat susah sekali, karena banyak bahan penafsiran-penafsiran. Karena bahasa-bahasanya bukan bahasa-bahasa langsung secara harafiah kan gitu ya. Tetapi perlu diteliti. Oleh karena itu di dalam The Belgic Confession jelas dikatakan bahwa ketika bumi dan langit ini itu bukan dilenyapkan tetapi diperbaharui dan sama seperti tubuh kita katanya. Yang nanti ketika kebangkitan maka tubuh yang lama tetapi sudah diperbaharui menjadi tubuh yang baru yang tidak menjadi akan bisa binasa. Ya. Dan itu akhirnya di dijelaskan kembali oleh Anthony Hukema, mungkin pernah baca bukunya, dengan tema Alkitab dan Akhir Zaman, saya kutip juga di situ. Dia berkata, katanya Pak, dia mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang konsep yang pertama, itu jelas harus ditolak katanya. Artinya kalau pandangan sebagian kaum Lutheran tadi, di mana dilenyapkan, dihanguskan, dan berubah dari yang tidak ada kaitan dengan yang lama, dengan yang baru, itu kita harus tolak katanya. Ya. Karena apa? Karena memang, kata menurut dia, ada empat alasan yang menyatakan bahwa konsep daripada akhir negara segala semesta yang dikaitkan dengan akhir zaman dan munculnya langit baru dan bumi yang baru. Karena yang pertama dikatakan, bahwa apa yang digunakan oleh kaum Luther sebagian tadi ya, sebagian di dalam 2 Petrus tadi yang kita baca, khususnya 2 Petrus 3 ayat 13 dikatakan, maupun Wahyu 2:11 ayat 1, dikatakan kata Yunani yang baru, katanya. Kata Yunani yang baru, yang tadi, yang dipakai adalah kainos, katanya, bukan neos. Ya. Jadi, kenapa harus diperbaharui dan bukan dilenyapkan? Kata yang pertama dari akar kata daripada bahasa yang digunakan dalam bahasa Yunani tadi, untuk yang baru itu bukan neos, tetapi kainos. Apa arti kainos? Dikatakan kainos berarti baru dalam natur atau kualitas. Artinya baru di dalam natur sama kualitas. Kalau kualitas yang lama buruk, diperbarui, sehingga menjadi, itu namanya yang baru. Artinya kainos tadi. Ya, naturnya sudah menjadi baru sama sekali. Sedangkan neos, kalau neos dikatakannya, itu berarti adalah baru dalam hal waktu atau baru dari sesuatu yang lama. Ya, jadi yang lama dengan yang baru itu beda sama sekali. Jadi neos itu mengandung makna bahwa tidak ada hubungan antara yang lama dengan yang baru. Sementara kalau kainos itu ada hubungannya. Cuma yang lama ini diperbaharui sehingga menjadi yang baru dengan dari kualitasnya. Sementara kalau neos itu berarti dari sugur waktu, berarti memang baru sama sekali. Dan dari segi daripada dikatakan tadi, atau baru dari sesuatu yang lama dan dari segi waktu. Berarti dia memang diciptakan baru. Tidak ada dari yang lama. Itu dari akar kata itu dia katakan, berarti kita harus memegang diperbaharui. Katanya. Ya itulah kalau kita melihat bagaimana pembahasan sebenarnya doktrin eskatologi ini, mungkin dari saya katakan tadi harus dalam sekali, harus menguasai keterkaitan dengan doktrin-doktrin yang lain, baca Alkitab secara utuh, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena tadi saya bahas lagi tadi kan, seakan kita baca Kejadian 1, bagaimana awalnya alam ini baru, bagus, ya, indah, tapi akhirnya dikutuk, menjadi rusak, tetapi alam itu juga ya menjadi yang diperbarui terus-terus dan tidak dilenyapkan. Itu menurut pandangan tadi Hukema yang pertama. Yang kedua, ya, argumen Paulus dalam Roma 8 ayat 20-21. Ya, dikatakan, ya, Roma 8 ayat 21, kita baca ya mungkin ya. Roma 8 ayat 20-21, demikian firman Tuhan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini diartikan berarti apa? Bahwa segala ciptaan yang ada itu yang tadinya di bawah kutuk dosa sehingga akan dimerdekakan menjadi yang baru sama sekali. Artinya ciptaan yang lama tidak dihancurkan tetapi diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Ya, jadi bagaimana keterkaitan, karena itu ketika saya membaca ini juga saya harus membaca jujur untuk banyak sekali ayat-ayat. Tapi enggak mungkin ini akan disampaikan di sini. Tapi itu adalah keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Jadi di dalam argumen Paulus Roma 8 itu berarti Anthony Hukema menyatakan bahwa bukan saja manusia tetapi alam semesta ini juga yang tadinya sudah dikutuk dalam Kejadian 3 tadi dan harus diperbarui kembali oleh Allah setelah Yesus telah menebus umat manusia dan ciptaan tadi, ya. Saya baca juga di dalam buku Pemulihan Ciptaan ada buku ya, yang diterbitkan oleh apa? Diterbitkan oleh Momentum ya. Di situ dijelaskan juga bagaimana keterkaitan alam itu setelah ketika manusia jatuh dalam dosa, alam itu juga menjadi rusak. Tetapi ketika Kristus mati, Kristus bangkit, maka itu juga berarti dia menebus juga ciptaan alam semesta ini. Dan disitulah pemulihan daripada alam semesta ini. Dan yang ketiga, Hokema mengatakan, kalau kita berbicara tentang alam semesta ini, kita juga tidak bisa melepaskan analogi antara bumi baru dengan kebangkitan tubuh. Tadi saya sudah jelaskan. Bagaimana ketika nanti, ketika kita manusia mati dan menjadi debu, dan pada akhirnya ketika Kristus datang, maka manusia itu akan menjadi manusia baru. Dan tubuh yang lama itu dibangkitkan tetapi diperbarui menjadi tubuh yang baru. Ya. Saya kadang-kadang melihat, menelaah secara berpikir gitu ya, gimana sih konsep tubuh yang baru itu maksudnya gitu ya. Jujur saja sampai sekarang mungkin saya juga belum bisa menggambarkan. Artinya tubuh yang lama katanya yang sudah bangkit, nih saya ini yang sekarang ini, apakah seperti ini yang akan bangkit di sana? Ya kalau menurut Alkitab ya begitu, tetapi yang sudah diperbaharui. Sama seperti Kristus ketika dia bangkit dengan tubuh yang tubuh seutuhnya, tetapi yang dengan tubuh kemuliaan. Ya, makanya kadangkala ada pernah saya dengar, sehingga ketika pintu tertutup dia bisa masuk. Waduh, apakah itu juga gitu suatu saat? Saya enggak tahu juga karena saya masih harus belum sampai ke sana. Saya masih bersifat fisik ya. Ya, jenggot ya. Jadi dianalogikan sama. Kalau tubuh saja katanya diperbarui, alam semesta itu sama seperti itu juga menjadi alam yang diperbaharui. Ya. Dan poin yang keempat dia katakan, ini yang kadang-kadang mungkin tambahan bagi dia, jika Allah menghapus kosmos yang ada sekarang, katanya, jika Allah menghapus alam semesta ini, dia katakan berarti iblis menang, meraih kemenangan yang besar atau meraih kemenangan total. Katanya. Loh, kenapa dikatakan? Karena Allah tidak dapat berbuat apa-apa selain memusnahkannya. Artinya apa? Ketika sudah alam semesta ini jatuh dalam dosa, maka benar semua ya, Allah berarti kalah sama iblis. Ya. Oleh karena itu ketika kita berbicara ini terkait dengan doktrin ini, kembali kepada kita. Kemana gereja kita, paham kita. Ya. Memilih apakah tadi dilenyapkan ataukah dunia mati apa jadi rohani atau kembali kepada ya tadi diperbaharui. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa ini The Belgic Confession mengatakan bahwa itu konsepnya adalah diperbaharui. Itu pandangan reform. Apa hubungannya dengan kehidupan kita, aplikasi kita terhadap doktrin ini? Yang pertama sebenarnya ya, pertama adalah kita harus memawasi terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan ini. Artinya apa? Pandangan-pandangan terhadap ini kan tadi saya katakan ada tiga bahkan lebih sebenarnya ya. Bagaimana pandangan-pandangan itu sehingga bisa menyesatkan kita, sehingga akhirnya kita tidak peduli lagi dengan doktrin yang sebenarnya benar. Oleh karena itu kita dituntun supaya bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menggali kebenaran. Yang kedua, tadi saya dikata-kata sudah baca bagaimana Wahyu mengatakan bahwa kalau demikian kita harus hidup menjadi saleh, kata suci. Karena apa? Dalam kehidupan yang baru, nanti semua serba baru, kita minta pertanggungjawaban, mau tidak mau kita harus hidup semakin suci dan semakin saleh dalam kehidupan ini. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita berbicara tentang dunia baru, langit baru, dan akhir dari segala sembahan, bahwa akan diperbarui atau dilenyapkan, maka itu berarti apa? Bahwa ada sukacita yang kekal yang akan diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang berharap kepada Tuhan bahwa ada dunia baru, langit baru, itu menunjukkan bahwa kita memiliki sukacita yang begitu indah, yang sifatnya kekal. Dan poin yang keempat, kita belajar di situ bahwa tidak ada lagi kepentingan keduniaan yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Karena apa? Begitu indahnya langit dan bumi yang baru, tadi belum saya jelaskan karena memang keterbatasan waktu. Ya, jadi tidak, kita tidak lagi mementingkan dunia. Karena apa? Begitu indahnya kalau kita bilang tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sesuatu penderitaan yang kita hadapi. Berarti apa? Kita akan menerima sukacita yang kekal. Maka berarti yang memang prioritas kita tidak lagi dunia ini, tetapi bagaimana kita prioritaskan kepada kehidupan yang kekal tadi, langit dan bumi yang baru. Dan yang poin yang terakhir, karena itu kita dihidup, diajarkan supaya menjadi hidup yang bijaksana. Artinya hidup yang bijaksana, memilih bagaimana kehidupan kita, apakah milih sekarang atau yang akan datang. Ya. Bagaimana hidup kita, apakah kita memikirkan, apakah kita perbuatan hari ini berdampak kepada yang ke depan. Ya. Sehingga kita harus tahu, apapun yang kita lakukan hari ini, itu akibatnya kepada masa depan kita, kemana kita pergi. Ya. Apakah kita akan menikmati kemuliaan Kristus selama-lamanya, atau kita akan terbuang dalam kehidupan selama-lamanya. Apakah kita akan diam bersama Kristus, bersama di dalam Yerusalem baru, istilahnya surga tadi, langit yang baru, bumi yang baru, atau ya istilah kita tadi neraka, di mana penderitaan dan kesusahan yang kita ada. Ya. Itu pilihan kepada kita. Sehingga kalau kita kembalikan kepada tema kita, harapan kita, pasti kita akan memikirkan, kalau akhir dari segala alam semesta ini ada, dan akan diganti dengan yang baru, maka pasti pikiran kita, tujuan kita, bukan saja hari ini, tetapi hari depan. Itu yang dikatakan oleh penutup Martin Luther, dia katakan, hidup saya lah, hidup hari ini untuk hari depan. Artinya dia apa? Memikirkan bahwa hari ini konsekuensinya untuk hari depan, di mana Tuhan akan memerintah dan kita akan tinggal diam bersama dia di sana. Kiranya firman Tuhan mengajarkan kita lebih lagi untuk memahami, mengerti ya, sejauh mana makna hidup ini dan sejauh mana kita menggali, mengerti dari arti ciptaan, akhir dari ciptaan alam semesta ini.